Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد قال الإمام ابن الوردي رحمه الله تعالى غب وزر غبا تزد حبا فمن أكثر الترداد أقصاه الملل غب وزر غبا تزد حبا فمن أكثر الترداد أقصاه الملل. غيب artinya adalah pergilah atau menghilanglah. Wazur dan ziarahlah, datanglah. Ghibban diartikan jarang-jarang. Ghibban ada dua versi penjelasan dari para ulama. Ada yang mengatakan ghibban maknanya adalah al-ghibbu adalah akhiru kulli syai. Ghibbu, al-ghibbu artinya adalah akhir atau ujung dari segala sesuatu. Maka maknanya kalau ghib maknanya adalah akhir dari segala sesuatu, yang dimaksudkan di sini adalah akhir dari setiap waktu, mungkin seminggu di ujung minggu, di ujung pekan, atau di akhir bulan. Itu yang disebutkan oleh pemilik tafasirul jumal. Jadi al-ghibbu adalah akhiru kulli syai'. Maknanya adalah dan datanglah di akhir waktu, di akhir di ujung-ujungnya saja, jangan semua waktu. Yaitu artinya jarang-jarang. Makna yang kedua, al-ghibbu artinya adalah asalnya dari penggunaan kata wurudul ibil al-ma'a yauman ba'da yaumin. Yaitu datangnya unta untuk minum, sehari minum, sehari tidak. Jadi maknanya al-ghibbu adalah jarang-jarang. Kadang datang, kadang tidak, kadang datang, kadang tidak. Jangan datang terus. Karena kalau sering ziarah, sering datang, sering bertamu, sering ketemu, nanti bosan. Nanti jemu. Yang jelas artinya ghib secara bahasa gampangnya adalah jarang-jarang. Dan tadi itu penggunaan asal kalimahnya. Jadi al-imam Ibnu Wardi mengatakan ghib, pergilah, tidak nampak, menghilanglah, lalu datanglah secara jarang. Tazid hubban, niscaya engkau akan menambah kecintaan. Hubban bisa artinya bisa maf'ulun bihi dan juga bisa tamyiz, tazdad hubban, engkau semakin bertambah yaitu rasa cintamu. Karena faman, karena barang siapa aksarat tardada yang memperbanyak lalu lalang. At-tardada maknanya adalah lalu lalang. Dari kata-kata radda tardada, seperti wazannya takroro, bukan tikror, bukan tirdad. Ada juga yang membaca tirdad, tapi yang lebih afsah adalah tardad. Maka barang siapa yang sering lalu lalang, aksohul malal, aksohu ay ab'adahu, yaitu dijauhkan, maka dia akan dijauhkan oleh rasa jemu, al-malal, rasa jemu. Di dalam catatan kaki nomor 1, fi nuskhotishin adnahu ay askolahu. Kalau pakai adnahu, adnahu, adna yudni, artinya askolah, memberatkan. Dia akan dibuat lelah oleh rasa jemu. Tapi kalau pakai aksohu, artinya adalah ab'adahu, dijauhkan oleh rasa jemu. Faham arti bait ini? Jadi Al-Imam Ibn Al-Wardi setelah menasihati masalah kematian, beliau beralih langsung masalah adab yang lain. Ini enggak ada kaitannya sama sekali dengan bait yang sebelumnya. Jadi ini nasihat baru. Nasihat baru, enggak ada kaitannya sama sekali. Yaitu menasihatkan adab di dalam berkawan atau adab di dalam berkumpul. Jangan sering datang, jangan sering-sering ziarah. Tapi kasih waktu, kasih jangka, kasih jarang. Karena kalau sering-sering nanti akan bosan. Kalau kamu sering datang, tiap hari kamu saja yang datang ke rumah kawanmu, tiap hari ziarah saja, kawanmu nanti bosan, kamu juga akan bosan. Maka caranya adalah perjaranglah, zurghiban tazdad hubban, datanglah jarang-jarang, niscaya engkau akan semakin dirindukan, semakin dicintai. Adapun i'rabnya adalah ghib adalah fi'il amr mabniun ala sukun, wazur juga demikian, sama ghibban adalah hal dari domir anta, tazid adalah fi'il mudhari' majzum karena jawab dari perintah, hubban adalah maf'ulun bihi, tazid fa'ilnya domir anta, hubban sebagai maf'ulun bihi, kemudian faman fa sababiyah, kemudian man syartiyah, aktsara fi'il madhi fa'iluhu dhamir mustadir takdiru huwa, kembali kepada man, at-tardada sebagai maf'ulun bihi, kemudian aksahu, ini jawab dari man, aksohu, hu sebagai maf'ulun bihi, aksoh fi'il madi, sama al-malalu sebagai fa'il, aksohul malalu. Faham baitnya Al-Imam Ibn Al-Wardi? Ghib wazur ghibban tazid hubban faman aksarat tardada aksohul malal. Ghib artinya dari kata-kata ghoba ya ghibu, ghoib, menghilanglah, tidak muncullah. Jadi jangan nampak terus, kalau nampak terus bosan. Tapi juga jangan terus menerus hilang, juga wazur, juga ada ziarah. Jadi ziarah itu juga tetap matlub, saling menziarahi sesama kawan. Ini menumbuhkan dan juga akan mengikat rasa cinta di antara sesama kaum muslimin. Tazawur, saling menziarahi, itu menyebabkan kecintaan di tengah-tengah kaum muslimin. Kemudian tadi maknanya ghib, apa tadi maknanya ghib? Ghibban apa maknanya? Apa li? Kadang-kadang. Makna katanya apa tadi Ishak? Diambil dari ada berapa versi? Ada dua versi. Versi yang pertama diambil dari akhiru kulli syai, akhir dari segala sesuatu, maknanya adalah di ujung pekan atau di ujung bulan, sesuai dengan kebutuhan. Terus mana yang kedua? Datangnya unta untuk minum sehari datang, sehari tidak. Itu maknanya al-ghibbu. Jadi ghib yang pertama sama ghib yang kedua beda ya. Ghib yang pertama dari kata-kata ghoba ya ghibu. Kemudian ghib yang kedua maknanya tadi itu. Tazid hubban, niscaya engkau akan semakin dicintai. Kamu juga akan semakin cinta karena kamu juga rindu dan orang yang kamu tinggalkan juga rindu. Karena barang siapa yang memperbanyak lalu lalang terdada, datang pergi datang lagi, ini akan semakin dijauhkan oleh rasa bosan. Dan ini sudah menjadi sunnatullah. Semakin sering, semakin bosan. Semakin jarang, semakin rindu. Semakin jauh, semakin rindu. Semakin dekat, semakin bosan. Karena kedekatan itu akan menyebabkan kejemuhan. Dan kejauhan, kepergian yang jauh, ini akan mengundang rasa rindu. Maka dalam bait ini Al-Imam Ibnul Wardi memberikan adab di dalam berkawan, di dalam berziarah, di dalam berkumpul sesama teman, untuk jangan sering-sering dalam ziarah, tapi diperjarang supaya tidak jemu dan juga tidak bosan. Perhatikan, bait ini dikritik oleh sebagian ulama. Dan yang mengkritik tadi mengatakan kalau seandainya cinta, maka tidaklah seringnya pertemuan melainkan akan menambah semakin cinta. Kalau orang itu semakin cinta, kalau orang itu benar-benar cinta, maka semakin sering bertemu, maka tidak ada kata jemu, tidak ada kata bosan untuk menatapmu, untuk melihatmu, dan tidak pernah jemu untuk selalu bersama denganmu. Ada yang mengkritik demikian. Dan yang sahih, yang benar adalah segala sesuatu itu sesuai dengan kebutuhannya. Ada beberapa perkara yang memang harus datang sering, seperti hudurul jamaah, wajib datang setiap 5 waktu. Gak boleh kemudian, kamu kemana mas? Waduh, kata Ibnul Wardi suruh jarang-jarang datang, suruh menghilang biar gak bosan. Lihat terus gak ke masjid? Ya enggak. Kenapa? Nanti kalau saya ke masjid terus kalian bosan lihat saya. Ini gak benar. Maka segala sesuatu ada tempatnya masing-masing. Perkara yang perlu dijarangkan, ya dijarangkan. Perkara yang harus didatangi terus setiap hari, ya didatangi setiap hari. Seperti sholat jamaah, gak bisa alasan kemudian, kemana kok kamu jarang ke masjid, jarang kelihatan, zurghiban tazdad hubban, langsung dalil gitu. Gak benar. Karena itu bukan pada tempatnya. Datang ke masjid itu wajib setiap ada panggilan bagi seorang laki-laki yang mukmin. Yang enggak memiliki udzur maka wajib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berniat untuk membakar rumahnya orang yang absen dan membolos dari jamaah. Akan dibakar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga ada perkara-perkara yang di antara perkara yang juga sering didatangi adalah kedua orang tua. Apalagi orang tua yang butuh. Maka mereka harus sering didatangi, ditemani, diajak ngobrol, dibantu kebutuhan mereka. Maka ini juga termasuk yang perkara-perkara yang harus sering didatangi. Jangan kemudian, nak saya butuh kamu. Waduh, kata Imam Ibnul Wardi suruh jarang-jarang ketemu ya bu. Biar gak bosan. Enggak benar, itu bukan pada tempatnya. Dan di antara perkara juga memang ada yang sering yang perlu dijarangkan, yaitu seperti ziarah sesama teman. Ini juga jangan sering-sering. Mau bertamu terus ke rumah orang itu ya kasihan. Dia juga butuh waktu, dia juga punya kesibukan. dia juga punya aktivitas, punya jadwal, maka jangan mengganggu waktunya. Perhatikan anak-anak. Maka bait ini akan cocok ketika didudukkan pada perkara-perkara yang memang dalam sebagian keadaan butuh diperjarang. Hatta suami istri, kalau memang di dalam kebersamaan itu akan menyebabkan kejemuan, maka ada caranya diperjarang biar merasakan rindu. Karena orang kalau bersama terus kadang bosan. Kalau bersama terus kadang bosan. Dan ketahuilah bahwasanya semakin sering bersama, maka akan semakin banyak hal-hal yang akan terjadi. Kalau ada ketidakcocokan antara dua orang, apalagi suami istri yang masih baru kadang, masa-masa 5 bulan, setahun, itu adalah masa-masa yang paling fatal dalam rumah tangga. Masih tahap pencocokan. Biasanya sering bertengkar, sering gaduh. Nanti kalau sudah melewati masa-masa tersebut, baru mulai kecocokan. Atau berpisah kalau memang enggak cocok. Maka terkadang butuh untuk diperjarang. Butuh pergi. Supaya kamu tahu bagaimana rasanya biar bisa merindukan aku. Biar kamu merasakan bagaimana kehilangan. Supaya kamu lebih menghargai. Kalau saya di rumah, pok omeng terus. Aku di rumah, pok omeng terus. Di rumah enggak pok sayang. Coba tak lungo ben pok sayang. Nah itu. Jadi mencicipkan rindu kepada pasangan kita. Supaya dia juga menghargai kebersamaan. Itu makna dari bait ini. Zurhiban tazdad hubban. Semakin jarang bertemu, semakin rindu. Kalau dia rindu, maka dia akan menghargai. Iya mas, ternyata saya salah ketika kita bersama. Sampean sering tak marahi. Atau yang laki-laki juga gitu ya dek. Ketika kita bersama, sampean sering tak cuekin, sering tak marahin, sering tak. Tapi ketika merasakan saling berjauhan, saling rindu, nah ini akan saling menghargai, saling merindukan. Ini namanya bait untuk menyepuh rindu. Menyepuh rindu, menyepuh kerinduan. Jadi ada kalanya memang beberapa orang itu perlu kita tinggal. Kita perjarang pertemuan kita dengan mereka supaya mereka rindu. Dengan kawan juga seperti itu. Kalau kita lama gak berjumpa, setahun, 2 tahun dengan guru-guru kita, ini rindu sekali. Ini akan terasa rindu sekali. Betapa besar kerinduan kita kepada guru-guru kita yang dahulu mengajari kita. Para masyayikh yang dulu mengajari kita, yang pernah kita pernah menimba ilmu di depan mereka, kita sangat rindu karena lama gak bertemu, lama tak berjumpa, lama tak bersua. Maka ada kalanya dengan pergi, dengan menjauh, itu justru semakin dekat. Ada kalanya semakin dekat, malah semakin jauh. Karena sebenarnya jarak itu sesungguhnya hanyalah diciptakan oleh perasaan. Jarak yang sesungguhnya hanya diciptakan oleh perasaan. Kadang orang dekat terasa jauh, karena perasaannya jemu, karena bosan. Kadang yang jauh juga terasa amat dekat, karena rindu, karena sayang. Maka jarak yang sesungguhnya adalah diciptakan oleh perasaan kita. Itu pendudukan yang benar dari bait ini, yaitu ditempatkan pada hal-hal yang memang butuh untuk diperjarang. Makanya kata para ulama juga, kalau ada istri yang gak bisa dididik, coba dididik dengan cara ta'addud, diperjarang waktunya. Adibun nisa'a bin nisa', kata para ulama. Didiklah wanita dengan cara nambah wanita yang lain. Biar dia bisa merasakan. Biar dia bisa menyayangi dan biar bisa berbagi. Biar dia merasakan bagaimana rasanya kehilangan. supaya lebih menghargai suaminya. Ketika bersama dengan dia tidak dihargai, tidak dilayani, tidak dimuliakan. Tapi ketika dia menambah istri yang lain, baru nanti istri yang pertama baru akan merasakan, baru akan kehilangan, baru akan benar-benar menyayangi suaminya. Karena waktunya sudah dibagi, biasanya bertemu setiap hari. Ketika menambah istri maka bertemu sehari, dua hari sekali, tiga hari sekali, seminggu sekali. Itu ikhwan, adibun nisa bin nisa, kata para ulama. Itu kalau memang dibutuhkan. Ada memang beberapa istri itu seperti itu, butuh untuk diperjarang supaya dia bisa belajar, bisa terdidik. Sebagaimana dalam bait syair, saat lubu bu'dad dari angkumu litakrubu wa taskubu aina yaddumu alitajmuda. Aku akan pergi mencari jarak yang jauh dari kalian supaya kalian mendekat. Jadi kadang kita pergi bukan karena kita benci. Aku pergi darimu bukan karena benci. Aku pergi darimu supaya kita bisa menanamkan rasa rindu sehingga semakin dekat. Saat lububu dad dari angkumu litakrubu wa taskubu aina yaddumu alitajmuda, dan kedua kelopak mataku meneteskan airnya supaya ia menjadi beku dan bergembira. Itulah penempatan yang benar dari bait Al-Imam Ibnul Wardi ini. Jadi jangan ditempatkan pada semua keadaan. Ada beberapa keadaan itu yang memang perlu diperjarang, dan ada beberapa situasi juga yang harus terus menerus. Seperti datang kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kata jemu. Dan kita juga tidak pernah merasa jemu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Itulah yang perlu didudukkan ucapan seseorang yang tadi. Kalau mengaku cinta, maka enggak ada kata bosan, enggak ada kata jemu. Salah satunya adalah cinta kepada Allah. Enggak boleh merasa jemu dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh merasa bosan dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bosan sholat gitu. Wah, bosan bedino sholat woi. Enggak boleh. Itu adalah perkara-perkara yang harus kita datangi. Harus kita apel terus, harus siaga terus setiap lima waktu. Maka itu adalah perkara-perkara yang seseorang enggak boleh bosan. Ini beberapa kontroversi tentang bait ini, karena ada yang mengkritik. Ada yang mengkritik bahwasannya kalau memang benar-benar cinta enggak akan pernah merasa jemu. Maka tadi ditempatkan, ada yang perkara-perkara yang memang akan ada jemu, dan ada perkara-perkara yang memang tidak boleh jemu, seperti jamaah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berbakti kepada orang tua. Ini tidak masuk dalam bait ini. Mafhum? Qala Asy-Syaikh Yahya hafizahullahu taala, wa qad jaa'a hadza an Ubayd ibn Umair indah hadithi Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dan datang, telah datang ucapan yang semisal. Waqad ja'a hadha, hadha itu adalah isyarah kepada ucapan zur ghibban tazid hubban. Datanglah jarang-jarang, niscaya engkau akan semakin disayang. Datanglah jarang-jarang, niscaya engkau akan semakin disayang. Ucapan tersebut telah datang dari hadithnya Ubayd ibn Umair, Abu Asim Al-Laythi. Ubayd ibn Umair kunyahnya adalah Abu Asim Al-Laythi. Lahir di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak pernah bertemu dengan beliau sehingga menjadi seorang tabi'in. Dan juga ucapan ini pernah datang juga dari atau digadang-gadang sebagai ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi enggak benar. Ada yang mengatakan ini adalah hadis zur ghibban tazid hubban. Ada yang mengatakan sebagai hadis, tapi itu enggak benar. Hanya menjadi pepatah kuno. Pepatah semenjak zaman para tabi'in, mereka mengenal pepatah tersebut, tapi tidak pernah menjadi sabda Rasul. Tidak pernah menjadi sabda Rasul. Indah hadis Aisyah, dari ketika atau di dalam hadisnya Aisyah radhiyallahu taala anha hina zaraha, yaitu tatkala Ubaid bin Umair menziarahi Aisyah untuk menimba ilmu bersama dengan Atha ibn Abi Rabah. Ubaid bin Umair datang dengan Atha ibn Abi Rabah ke tempatnya Aisyah. Hadis ini riwayatnya Ibnu Hibban. Hadis ini indah hadis Aisyah riwayatnya Imam Ibnu Hibban dan disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala. Tatkala Ubaid bin Umair mendatangi Aisyah, faqalat lima lam tazurna aktsara, maka Aisyah bertanya, kenapa kok kamu enggak ziarah ke kami sering-sering, lebih banyak, lebih sering lagi? Kok kamu kok jarang datang ke sini, kemana? Qala zurghiban tazdad hubban. Nah ini. Maka Ubaid bin Umair membawakan pepatah tadi, zurghiban tazdad hubban. Ya, jarang-jarang lah biar lebih disayang. Nah itu. Maka kata Aisyah, lah ucapan apa itu? Gitu. Dalam riwayat yang lain Aisyah mengatakan, tinggalkanlah ucapan itu. Tsumma qala, maka Ubaid bin Umair mengatakan, akhbirina bi a'jabi syai'in ra'aitihi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya wis, kalau enggak mau ucapan ini, ayo wis. Beritahu kami dengan sesuatu yang paling engkau kagumi, bi a'jab. Dengan sesuatu yang paling mengagumkan yang pernah engkau lihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini datang untuk menimba ilmu, meminta pengetahuan tentang sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah salah satu faedahnya kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mendapatkan izin untuk memperbanyak wanita sampai 9. Karena apa? Karena mereka memiliki tugas untuk menukilkan keseharian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi biar keseharian Rasulullah semakin terekspos, dari sunnah-sunnah beliau semakin tersebar. Apa saja yang dilakukan Rasulullah di rumah, apa saja aktivitas beliau di rumah, di malam dan juga di siang hari. Jadi perkara-perkara ibadah dan perkara-perkara yang dibutuhkan oleh umat. Itu hikmahnya. Salah satu hikmahnya. Maka Ubaid bin Umair bertanya kepada Aisyah, apa yang paling berkesan yang pernah engkau lihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala fasakatat, maka Aisyah pun terdiam. Karena seluruh perkaranya Rasulullah mengagumkan. Kok kamu tanya yang paling mengagumkan sik, tak pikire sik apa yo? Nah gitu. Fasakatat, maka Aisyah pun diam. Memikir atau mencoba mengingat-ingat apa ya yang paling berkesan selama menjadi suami Rasulullah, selama menjadi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang paling mengagumkan. Tsumma qalat, ini lihat, ini adalah perkara yang paling dikagumi oleh Aisyah, yang paling dihirani oleh Aisyah radhiyallahu taala anha semenjak atau semasa menjadi istri Rasulullah. Apa kira-kira? Lihat. Tsumma qalat lamma kana lailatan minal layali, atau lailatun juga bisa. Lamma kana lailatan minal layali. Kalau dibaca lailatun maka dia adalah isim kana, tamah. Tatkala pada suatu malam dari malam-malam yang lain, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol. Rasulullah sallallahu alaihi pernah bersabda, pernah berkata, ya Aisyatu zarini ata'abbadu al-lailata li rabbi. Wahai Aisyah, izinkan, biarkan saya, zari ini artinya biarkan saya untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada malam hari ini, al-laylata. Maksudnya setiap hari Rasulullah beribadah, tapi malam ini tolong saya izinkan untuk lebih beribadah lagi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan ya ikhwan, kata para ulama ini adalah akhlak yang mulia dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau meminta izin kepada pasangan. Maka ini adalah adab bagi suami istri. Ketika suami malam mau keluar, istri misalnya butuh untuk kebutuhannya misalnya, hendaknya saling meminta izin. Walaupun suami enggak wajib, kalau istri wajib minta izin. Kalau suami enggak wajib, tapi inilah adabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau mau beribadah, mau fokus untuk beribadah pada malam hari itu, maka beliau pamit. Ini kata para ulama, ini adalah adab yang perlu ditiru oleh pasangan suami dan istri ketika pada suatu waktu butuh untuk melakukan kebutuhannya sendiri. Dan ini menunjukkan bahwasannya suami istri itu adalah yang saling melengkapi. Bahwasanya mereka berdua adalah ibaratnya satu hati. Ketika satu ingin mencoba memisah dengan suatu pekerjaannya sendiri, adabnya adalah untuk pamit izin. Kenapa? Karena suami istri itu adalah dihukumi satu, satu hati. Maka ketika ada sebagian hati yang ingin fokus kepada perkara yang lain, baik itu menulis atau membaca atau bekerja atau perkara-perkara lain yang itu butuh aktivitas sendiri, maka adabnya adalah pamit. Dek, seyo dek, tak tinggal sedelok. Nah itu. Dzarini ata'abbadul lailata li rabbi. Qultu wallahi inni uhibbu qurbaka. Maka Aisyah mengatakan, sungguh demi Allah, aku mencintai untuk selalu dekat bersamamu. Enggak apa-apa ya Rasulullah, tapi aku di sini ya. Aku ikut kamu sholat, aku enggak apa-apa, aku di sini. Aku senang kok dekat sama jenengan. Aku senang kok dekat sama kamu. Ini juga sebagai dalil seorang istri hendaknya memberikan izin kepada suaminya untuk melakukan aktivitas yang itu adalah aktivitas yang bermanfaat. Jadi jangan jadi istri itu kemudian terlalu ketat kepada suaminya, atau suami juga terlalu ketat kepada istrinya. Jangan. Suamimu mau melakukan sesuatu yang itu adalah perkara yang mubah, atau perkara yang dibolehkan, atau perkara yang dianjurkan, izinkan. Istrimu juga demikian, kalau mau melakukan sesuatu yang itu perkara mubah atau perkara ketaatan, izinkan. Mas, saya izin, saya puasa ya hari ini ya. Gedek monggo. Itu ya kawan, itu adabnya yang bagus. Wallahi inni uhibbu qurbaka wa uhibbu ma yasurruka. Dan saya juga mencintai apa-apa yang membuatmu senang. Ini seharusnya seorang yang mencintai itu gitu, harus menyatukan kecintaan. Apa yang kamu senangi saya juga senang. Apa yang membuatmu senang juga membuatku senang. Wa uhibbu ma yasurruka. Ini adalah dorongan dari Aisyah dan izin sepenuhnya dari Aisyah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat, maka kata Aisyah setelah diizinkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, walaupun enggak wajib minta izin kepada istri, mau salat ya salat aja. Tapi itulah Rasulullah itu orangnya baik sekali. Enggak ada di dunia ini yang seperti beliau baiknya. Qalat faqama fatatahara, maka Rasulullah pun berdiri, fatatahara, bangkit kemudian mengambil wudu, mengambil bersuci, fatatahar. Tsumma qama yusolli, kemudian beliau berdiri dan menegakkan salat, salat malam. Qalat falam yazal yabki hatta balla hijrahu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat dan terus beliau senantiasa menangis sampai membasahi ujung bajunya. Hijrahu ay tarfut thawb. Hijrahu artinya adalah ujung baju. Sampai basah ujung bajunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari derasnya air mata yang mengalir membanjiri kedua pipi beliau. Qalat wa kana jalisan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu salat dalam keadaan duduk. Salat malam boleh dalam keadaan duduk walaupun kamu mampu berdiri dan pahalanya setengah. Tapi kalau salat wajib enggak boleh kamu duduk kecuali kamu tidak mampu. Salat wajib seseorang wajib berdiri kecuali kalau tidak mampu, maka dia boleh duduk dan dia mendapatkan pahala full kalau enggak mampu. Salat sunnah kalau dia tidak mampu berdiri dan dia duduk juga mendapatkan pahala full. Sebagaimana dalam hadis kemarin, barang siapa yang sakit atau tidak mampu, maka akan ditulis baginya pahala ketika dia mampu. Maka ketika sholat sunnah juga demikian. Ketika dia enggak mampu berdiri ketika dan dia duduk, dia mendapatkan pahala full. Dan kalau dia mampu berdiri tapi sholat sunnah dalam keadaan duduk, maka ini mendapatkan pahala setengah. Dan nanti ketika rukuk baru mau berdiri, baru mau rukuk baru berdiri gitu. Enggak apa-apa, salat tarawih duduk enggak apa-apa. Sebentar lagi insyaallah Ramadan datang. Siapkan badannya untuk berdiri tarawih. Dan juga untuk berpuasa. Falam yazal yabki sallallahu alaihi wasallam hatta balla lihyatah, maka Rasulullah terus menangis terus sampai membasahi jenggot beliau. Lebih ini mana? Di membasahi baju sama jenggot. Kalau ujung baju mungkin bisa dari sorban. Itu atau beberapa tetes pun itu bisa membasahi baju. Beberapa tetes pun bisa membasahi baju. Tapi kalau sampai membasahi jenggot ini banyak. Qalat thumma baka hatta ballal ardo. Kemudian Rasulullah terus menangis terus sampai membasahi lantai. Bayangkan kayak apa nangisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai lantai di sekeliling beliau ikut basah dari derasnya air mata beliau. Di pertengahan malam beliau sholat dan duduk nangis. Faja'a Bilalun yu'dhinuhu bis-shalah. Maka datanglah Bilal yu'dhinuhu bis-shalah, memberitahu bahwasanya Rasulullah sudah waktunya sholat. Sampai subuh, sampai mau qomat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan seperti itu. Jadi yu'dhinuhu bis-shalah ini maksudnya Bilal ngajak sholat mau qomat, ayo tak qomati Rasulullah ndang keluar. Falamma ra'ahu yabki, maka tatkala Bilal melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis, Bilal kaget. Qala ya Rasulullah tabki? Ya Rasulullah, engkau menangis. Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah mengampuni dosamu, apa yang telah lalu dan apa yang akan datang. Tapi engkau masih beribadah seperti ini wahai Rasulullah. Jadi Bilal kaget. Loh Rasulullah, samanlah dosa-dosanya lah sudah diampuni dah. Kok masih beribadah sampai segininya? Apa yang kamu takutkan? Wong dosa-dosamu sudah diampuni ya Rasulullah. Apalagi yang kamu takutkan? Apalagi yang kamu khawatirkan? Itu maknanya. Qala afala akunu abdan syakura? Wahai Bilal, masa saya enggak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Maka ini adalah sebagai ajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bilal mengira ibadah itu pendorongnya cuma rasa takut. Itulah ibadahnya amatir. Ibadah kalau didorong hanya oleh rasa takut, itu adalah ibadahnya para amatir. Tapi kalau ibadahnya seorang yang sudah benar-benar tinggi tingkatannya, maka ibadahnya itu didorong untuk berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang mukmin dia akan beribadah kepada Allah karena takut. Tapi seorang yang arif billah, seorang yang paham tentang Allah Subhanahu wa taala, ibadahnya itu adalah untuk berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, terima kasih aku sudah diberi agama, sudah diberi kedudukan setinggi ini, sudah diberikan derajat yang tinggi seperti ini, aku terima kasih ya Allah. Jadi semakin tinggi kedudukan seseorang, bukan kemudian semakin merasa aman. Itulah orang jelek, mendapatkan jatah aman, malah santai-santai. Enggak, kalau orang baik itu enggak gitu. Semakin dia diberi banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, juga semakin dia membalas banyak. Itu namanya orang yang baik. Berdiri. Cepat berdiri silang. Cepat. Apa yang kamu tertawakan? Itu ya kawan, jadi pendorong ibadah itu ada kalanya karena rasa takut, ada kalanya juga karena bersyukur. Ya, walaupun enggak menafikan bahwasanya orang yang ya tetap semua tetap rasa takut enggak akan pernah hilang. Yang bersyukur pun ya tetap merasa takut. Itu ya kawan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab seperti itu, Bilal, mosok kok aku enggak menjadi hamba yang bersyukur. Mosok pantas. Masa pantas wahai Bilal aku diampuni dosaku yang sudah lalu dan yang akan datang, kemudian saya malah nyantai gitu? Mosok pantas. Itu maknanya afala akunu abdan syakuro. Tidakkah sepatutnya aku menjadi hamba yang bersyukur? Jadi kalau seorang diberikan kedudukan tinggi bukan malah santai. Semakin merasa khawatir, semakin merasa takut dia enggak bisa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, kurang terima kasihnya. Semakin kamu baik, itu semakin banyak hutangmu pada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kamu baik, semakin kamu soleh, semakin kamu mendapatkan kedudukan yang tinggi dalam agama ini, semakin banyak hutangmu. Kenapa? Karena semua itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib kamu syukuri. Bukan berarti kemudian kamu semakin soleh, kemudian kamu sudah merasa menunaikan rasa syukurmu kepada Allah. Bahkan semakin banyak syukurmu, semakin banyak lagi yang harus kamu syukuri. Maka kata para ulama, enggak bisa kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bisa sementara syukur kita adalah nikmat yang lain yang butuh disyukuri lagi? Ya, ikhwan. Maka Rasulullah SAW melanjutkan, laqad nazalat alayya al-lailata ayatun. Sungguh telah turun kepadaku pada malam hari ini sebuah ayat. Wailun liman qara'aha wa lam yatafakkar fiha. Celakalah bagi orang yang membacanya tapi tidak mau menghayatinya. Ayat mana ini? Yaitu ayat dalam akhir surat Ali Imran, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina 'adzaban nar. 4 ayat sampai rabbana innaka la tukhliful mi'ad. Pada malam hari itu turun ayat tersebut. Sehingga Rasulullah SAW menangis karena menghayati ayat tersebut. Itulah syahidnya yang dibawakan oleh Syekh Yahya bahwasannya pernah Ubaid bin Umair datang kepada Aisyah. Kemudian Aisyah tanya, kamu kok datangnya jarang? Maka Ubaid bin Umair menjawab pakai ucapan tadi, zur ghibban tazdad hubban. Apa tadi dihafal? Apa mang? Hibban hibban. Apa dul? Zur hibban tazid hubban. Apa li? Marhaban ya Ramadan. Apa tadi baitnya, apa namanya, ini bunyinya apa kan ini? Zur ghibban tazid hubban. Apa artinya? Datanglah jarang-jarang supaya lebih disayang. Itu. Adapun terkait dengan ayat ini, ikhwan, ini adalah ayat yang sangat besar. Pernah ingin kita jelaskan di Probolinggo tapi cuma selesai satu ayat doang. Sebenarnya ini saya jadikan tema untuk muhadharah 4 ayat ini. Tapi waktu itu kemudian terdesak karena enggak punya tema, ziarah nang Probolinggo moro-moro dikon ngisi. Gak duwe bekal apa-apa, gak persiapan apa-apa, akhirnya yo. Tema yang tadi saya sebutkan tentang ayat ini, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar. Jadi yang sudah hafal ayat ini hendaknya diresapi ayat ini. Pertama adalah tentang tujuan hidup. Renungan tentang tujuan hidup. Inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi. Wa ikhtilafil laili wan nahar, dan pergantian siang dan malam. La ayatin, terdapat tanda-tanda bagi ulul albab, orang-orang yang memiliki albab, memiliki hati. Saya tanya sekarang. Sebagaimana di Probolinggo juga saya tanyai satu-satu. Pelajaran apa yang paling besar yang bisa kamu ambil dari penciptaan langit dan bumi? Apa, Ban? Adanya langit yang segini luasnya, bumi yang segini besarnya, apa pelajarannya yang kamu ambil? Masing-masing orang nanti akan beda, enggak apa-apa, bebas. Apa yang kamu ambil aja, apa yang kamu ambil pelajaran. Apa dulu kira-kira? Dari penciptaan langit dan bumi ini, pelajaran yang paling berkesan apa? Agungnya sang pencipta. Kita tanya yang lain, nanti pasti jawabannya lain. Pak Mus. Bukti apa Pak Mus? Ini banget kok. Adanya wujud Allah. Bukti terbesar tentang wujudnya Allah SWT. Pak Ari monggo, apa Pak Ari? Tentang keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Saya tanya lagi ya nanti ya. Sik sapa meneh? Di Probolinggo yang ngono wong tuwek-tuwek jawab kabeh. Pak Pendi apa Pak Pendi? Dari penciptaan langit dan bumi ini apa yang paling bisa diambil pelajaran? Ke sana loh. Pak Dodi, monggo. Apa kira-kira pelajaran dari adanya penciptaan langit dan bumi ini? Aja ngomong bukti kebesaran Allah, wis makke sing jawab ngono. Apa? Pak Dadang, monggo. Kecilnya kita. Nah itu macam-macam kan pelajaran. Siapa meneh? Siapa yang pengen jawab? Pak Ibrahim apa Pak Ibrahim? Dari adanya penciptaan langit dan bumi ini. Suatu kesungguhan. Suatu kesyukuran. Jadi ikhwan perhatikan ya, pelajaran terbesar dari diciptakan langit dan bumi dan seluruh makhluk adalah bahwasannya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan seluruh ciptaan ini sia-sia, tapi punya tujuan, yaitu untuk diesakannya Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuannya. Disebutkan sendiri dalam ayat itu. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Itulah pelajaran terbesar. Dari ciptaan, diciptakannya langit dan bumi adalah bahwasannya semua ini enggak mungkin Allah ciptakan sia-sia. Nah, orang kalau sudah mau mikir itu, insya Allah uripe hidup. Dia baru hidup. Saat itulah dia baru hidup. Ketika kamu hidup dan kamu sadar akan tujuan hidup ini, pada saat itulah kamu namanya hidup. Sebelum itu kamu mati, Masihan. Nabi yang urip nara ngerti tujuan uripe ya mati toh. Nah, iya toh. Orang lah hidup, nah enggak tahu tujuan hidupnya, lah orang-orang mati namanya ini. Orang sudah hidup, pemene urip wis suwe san uripe, wis puluhan tahun. Kamu sudah hidup berapa tahun? Sudah puluhan tahun. Tujuan hidupmu apa? Apa ya? Berarti belum hidup kamu itu, mati kamu Mas ya. Ketika kamu sudah tahu tentang tujuan hidup, baru saat itulah kamu itu baru hidup namanya. Sudah benar-benar hidup. Sebelumnya kamu itu mati, hidup kok enggak tahu tujuan hidup. Ibaratnya kamu sudah jauh safar ke Surabaya, wis ngetowan wado, wis telung dino, telung bengi, wis anjok dek. Merauke kono, ditanya, Mas mau kemana? Embo, gak ngerti aku arep nandi. Iki apa gak wong edan? Kamu sudah hidup berpuluh-puluh tahun, sudah hidup puluhan tahun, ditanya, tujuan hidupmu ini mau kemana? Gak tahu. Ini gimana? Maka seorang hidup itu harus tahu tujuan hidupnya. Tujuan hidupnya adalah bahwasanya Allah tidak mungkin menciptakan langit dan bumi dan alam semesta segini besarnya ini sia-sia. Pasti ada tujuannya. Nah itu, itulah pelajaran dari diciptakannya langit dan bumi. Kemudian juga saya tanyakan tentang pelajaran yang terbesar dari bergantinya siang dan malam. Apa? Jarang orang yang bisa meresapi pergantian siang dan malam. Makanya ikhwan, ini penting sekali ayat ini untuk diresapi. Kata Rasulullah, celaka orang yang membaca dan enggak mau meresapinya. Kamu kira kemudian ini malam, besok siang, nanti malam lagi, besok siang lagi. Ini enggak ada fungsinya, enggak ada pelajarannya gitu. Semua itu mengandung pelajaran yang sangat berharga. Apa kira-kira? Dari berjalannya waktu dan silih bergantinya siang dan malam. Bukan hanya pelajarannya itu cuma sore-sore enak bal-balan sambil tuku pentol. Wis enak uripne apa sing ngono. Ya kan? Kalau pagi-pagi berat karena harus setoran, bangun subuh setoran, waduh berat pon. Jam 8 harus bangun padahal sik ngantuk, waduh wis urip iki rasane gak enak ya toh? Ya kan? Kan Jay? Gak enak sekali kan? Jam 8 dibangunin disuruh belajar, gak enak kan? Terus nanti pada duhur disuruh tidur, pada asar suruh murojaah. Nah, kalau sudah ke lapangan wis enak itulah. Itulah hidup yang paling indah. Pada saat sudah selesai setoran pada asar dan menuju lapangan sambil makan pentol, enak epol itu. Apakah seperti itu hidup? Cuma untuk menikmati senja? Dari pelajaran silih bergantinya malam dan siang, apa pelajarannya kira-kira? Apa Ishak? Sebagai peristirahatan? Waktu istirahat. Berarti kanggo istirahat toh. Pelajarannya apa? Bengi istirahat kan? Ayo apa? Pelajaran dari berpindahnya siang dan malam. Nah, wis dilakoni suwe lah, gak ngerti pelajaran iki piye. Saman sudah melihat siang dan malam sudah berapa tahun? Sudah lama kan? Apa pelajarannya? Perhatikan bahwasannya waktu itu terus berjalan. Dan kita semua punya ajal. Dan semua pasti akan habis. Waktu tidak pernah menunggumu. Tidak pernah menunggu taubatmu. Waktu tetap berjalan. Walaupun kamu enteni aku, gak bisa. Malam tetap akan berganti dengan siang. Siang akan menyongsong malam lagi. Terus gitu terus. Sampai ajalmu datang. Jadi waktu itu hanyalah detik-detik menuju kematianmu. Maka apabila kamu sadar bahwasanya malam dan siang itu silih berganti. Semua itu hanyalah akan mengantarkan kepada hari kematianmu. Maka ada sesuatu yang harus, ada satu hal yang harus kamu persiapkan. Itu, nah itu semua nanti nyambung dengan tujuan hidup, dengan tujuan diciptakannya langit dan bumi, kemudian silih bergantinya siang dan malam, semua akan menghantarkan kepada kematian dan setelah kematian ada kehidupan lagi. Karena itu dalam ayat ini disebutkan, khalqus samawati wal ard la ayati lilil albab, kemudian alladziina yaquluna allaha qiyama wa quda wa ala junubihim, rabbana ma khalaqta hadza batila, subhanaka faqina adzaban nar. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah, menyebutkan tentang adanya balasan dan adanya hukuman. Kenapa? Karena dalam hidup ini pasti butuh adanya hukuman dan balasan. Karena di dunia ini banyak perbuatan jahat enggak terhukum, banyak perbuatan baik yang belum terbalas. Maka harus ada hari pembalasan. Nah, setelah itu baru ketika kita faham tujuan hidup kita, maka kita wajib butuh untuk kepada bimbingannya Rasul. Setelah itu disebutkan, Rabbana innana sami'na munadiyan, butuhnya kita kepada pembimbing. Kalau kamu sadar tujuan hidupmu, bahwasanya itu akan mengarah kepada kematian, dan kamu harus beribadah kepada Allah sebagai bekal matimu, maka ibadah itu gak bisa ditepak-depak sendiri, gak bisa direka-reka, maka kamu butuh kepada bimbingannya Rasul. Nah, bimbingannya Rasul gak bisa didapat secara cuma-cuma, kamu harus belajar. Nah, setelah itu kita belajar setiap hari ini karena menyadari semua itu. Semoga suatu saat kita bisa mempelajari ayat ini agar tidak terancam dengan hadis ini. Wailun liman qara'aha wa lam yatafakkar fiha. Itu tadi adalah pembahasan yang sebenarnya keluar dari tema. Karena temanya adalah tentang apa tadi? Tema awal adalah tentang memperjarang ziarah, tapi karena itu disebutkan dalam hadis ini, maka kita sebutkan sekalian. Semoga nasihat ini bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.